Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadarasna fi darsina al-madhi. Kita mempelajari pada pelajaran atau kajian sebelumnya tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan adz-dzabih, orang yang menyembelih. Nah, telah kita sebutkan bahwa yang berkaitan dengan adz-dzabih itu yang pertama terkait dengan akal dan agama. Terkait dengan akal dan agama dari adz-dzabih itu sendiri. Barakallahu fikum. Yang berkaitan dengan akal sudah kita jelaskan bahwa minimalnya seorang dzabih itu adalah seorang mumayyiz minimalnya. Nah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga memiliki niat, bisa berniat. Barakallahu fikum, bahwa apa yang dia lakukan dengan mengalirkan darah hewan adalah dalam rangka untuk menyembelih hewan tersebut. Bukan dalam rangka untuk main-main atau tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan agama, yang pertama syaratnya adalah seorang muslim. Dia harus seorang muslim. Dan atau dia seorang ahlul kitab. Dalilnya sudah kita sebutkan. Wa ta'amul ladina utul kitabah hilul lakum, dan makanan dari utul kitab, ahlul kitab, adalah halal bagi kalian. Dan telah kita sebutkan tafsir Ibnu Abbas, makna ta'amuhum ay dhabaihuhum, ay sesembelihan mereka. Nah, kenapa tidak ditafsirkan dengan ta'am di sini dengan makanan-makanan yang lain seperti tanaman-tanaman mereka, buah-buahan hasil panen dari tanaman-tanaman mereka, atau makanan-makanan yang ada, makanan-makanan yang tidak ada campuran hewan sama sekali. Barakallahu fikum. 6. Karena kalau seandainya kita tafsirkan dengan makanan-makanan yang seperti ini, maka tidak ada faedah penyebutan wa ta'amul ladina utul kitab hilul lahum. Kalau seandainya yang dimaksud adalah makanan-makanan tersebut, maka tidak ada faedah penyebutan di sini. Karena makanan baik dari majusi atau seorang musyrik, selain dari sesembelihan, itu juga halal. Itu juga halal. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah, bahwa yang dimaksud dengan ta'amuhum adalah zaba'ihuhum. Disebutkan beberapa permasalahan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Hal yushtaratu an yakuna al-kitabi abawahu kitabiyani. Apakah dipersyaratkan bahwasanya ahlul kitab tersebut bapaknya juga dari kalangan ahlul kitab, kedua orang tuanya juga dari kalangan ahlul kitab, yakni dia terlahir sudah dari kalangan ahlul kitab. Nah, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, apabila seorang muslim kemudian murtad menjadi ahlul kitab, apakah sesembelihannya juga tetap halal? Maka dijawab di sini, as-sahih annahu la yushtaratu an yakuna abawahu kitabiyain. Yang benar adalah tidak dipersyaratkan bahwa kedua orang tuanya juga dari kalangan ahlul kitab. wa anna li kulli insanin hukmu nafsihi, bahwasanya setiap orang memiliki hukum tersendiri. Nah, dialah yang memiliki hukum, dialah yang mempengaruhi akan sebuah hukum terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Falaqaddira annal abba syu'i awwathani wa anna ibnahu i'tana qadinal yahud masalan aw dinan nasara fa inna dhabihatahu 'alal qawli rajih halalun. Kalau seandainya ditakdirkan ada seorang bapak, nam dia seorang komunis atau seorang orang yang beribadah kepada berhala, dan anaknya meyakini dinul Yahud, agama Yahud atau agama Nasoro, maka sesembelihan anak ini tetap halal. Ini menurut pendapat yang rajih. Li'annahu dakhilun fi umumi qawlihi ta'ala. Dikarenakan dia masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum. Dan sesembelihan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian. Sama saja, apakah dia itu sudah terlahir dari keluarga ahlul kitab ataupun tidak. Nah, yang penting si pelaku adzabih ini meyakini din al-Yahud atau din an-Nasara. Nah, waqad syakkaka ba'dun nasi fi asrina fi hilli dhabihatil yahudi wan-nasrani. Sebagian orang pada zaman sekarang ini mereka meragukan tentang kehalalan sesembelihan al-Yahud wan-Nasrani. Mereka meragukan tentang kehalalan sesembelihan dari ahlul kitab, baik dari kalangan al-Yahud wan-Nasara. Mereka mengatakan innahumul an la yadinuna bidinil yahud walan nasara. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara sekarang tidak sama dengan al-Yahud dan Nasara pada zaman dahulu, sudah berbeda. Mereka tidak lagi beragama dengan agama al-Yahud dan Nasara yang sesungguhnya. Naam. Barakallahu fikum. Tidak sama dengan ajaran sebelumnya, kata mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa sesembelihan ahlul kitab pada zaman sekarang ini itu tidak halal. Wa hadza laisa bisawab, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini tidak benar. Na'am in qalu nahnu la nadinu bihadzil adyan wa la na'tabiru hadinan li'anna riddatahum wadihatun. Fa'inna riddatahum wadihatun. Iya. Nah, walaupun mereka mengatakan bahwasannya kami tidak beragama dengan agama mereka, dan kami tidak menganggap keyakinan mereka, akidah mereka, dikarenakan kemurtadan mereka itu jelas. Nah, kekafiran orang al-Yahud Nasoro itu jelas. Naam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya ahlul kitab pada zaman sekarang ini mereka itu melakukan perbuatan syirik. Naam. Barakallahu fikum. Walaupun mereka melakukan perbuatan syirik, maka yang demikian tidak menghalangi tentang kehalalan sesembelihan mereka. Naam. Aqidah tathlith, akidah trinitas, enam dengan meyakini tiga ilah, tiga sesembahan, ilahul ab wa ilahul wa ilahul ibn, yang diyakini oleh an-Nasara. Begitu juga akidah syirik atau perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat al-Yahud itu sudah ada enam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memakan sesembelihan mereka. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Nam laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari tiga ilah. Nah, tsalitsu tsalatsa. Nah, satu dari tiga ilah. Kata Al-An-Nasara. Nah, ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Barakallahu fikum. Sementara tentang kehalalan sesembelihan mereka juga disebutkan di dalam surat yang sama, di dalam surat Al-Ma'idah. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lahum. Nah, ini juga di dalam surat Al-Ma'idah. Dan surat Al-Ma'idah ini 6 termasuk surat Madaniyun. 6 surat Madaniyun yang turun pada barakallahu fikum ba'dal hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, sehingga disebut dengan surat Madaniyun. Nah, adapun surat-surat yang turun sebelum hijrah disebut dengan surat Makkiyun. Nah, ketika beliau berada di Makkah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, begitu juga tentang umat al-Yahud. Kesyirikan mereka juga sudah ada. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, waqalatil yahudu Uzairu bunu Allah. Berkata orang-orang Yahud bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Uzair adalah putra Allah. Nah, orang saleh dari kalangan mereka dan mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Ini merupakan akidah kufur, akidah syirik. Nah, yang mana siapa saja yang meyakini akidah ini, maka dia telah terjatuh di dalam kekafiran ataupun kemusyrikan. Barakallahu fikum. Walaupun demikian, tetap saja barakallahu fikum, sesembelihan mereka dihalalkan di dalam syariat, dan hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dihadiahi paha kambing oleh seorang wanita Yahud. Pernah juga diundang oleh seorang Yahudi. Nah, undang makan oleh seorang Yahudi, dan beliau pun mendatangi undangan tersebut. Nah, Al-Qur'anu nazala ba'da an ghayyaru wa baddalu. Al-Qur'an ini turun 6 dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dalam keadaan mereka itu sudah merubah dan mengganti keyakinan mereka. Nah, sudah berubah keyakinan mereka daripada apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka sebelumnya. Nah, bahkan kitab mereka pun sudah mereka tahrif, sudah mereka rubah. Baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil. Dan bahkan Al-Qur'an ini turun setelah mereka kafir. Wa ma'adzalika ahalla dzabaihahum wa nisaahum. Akan tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih menghalalkan sesembelihan mereka dan wanita-wanita mereka untuk dinikahi. Wa ala hadza. Famadama haula'i yaqulun innahum yadinuna bidinin nasara aw bidinil yahud fa innalahum hukmul yahud wan nasara. Maka oleh karena ini, selama mereka masih mengatakan dan meyakini bahwasannya mereka beragama di atas agama Yahud ataupun agama Al-Nasara, maka tetap berlaku baginya hukum sebagai seorang Yahud atau seorang Al-Nasara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab. Nah, walaupun pada diri mereka itu ada tabdil dan taghyir, dan bahkan ada kesyirikan. 6. Selama 6. Orang-orang Yahud dan Nasoro tidak mengatakan mereka sebagai orang-orang yang murtad dari kalangan mereka. 6. Selama mereka tidak murtad dari agama-agama mereka. Barakallahu fikum. Jadi selama mereka masih beragama dengan agama Yahud dan Nasoro, maka sesembelihan dan wanita mereka dihalalkan bagi kaum muslimin. 6. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walau murahiqan, al-murahiq man qarabal bulu fa zahiru nam alladhi dunal murahiqa la tahillu dhabihatuhu walakin al-madhhab khilafu dhalik. wa annal mumayyiz tahillu dzabihatuhu. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa batas usia minimal dari seorang yang menyembelih itu adalah murahik. Usia murahik ini adalah usia yang mendekati balig. Usia yang mendekati balig. Usia 11, 12, 13 tahun. Nah, barakallahu fikum, sebelum dia masuk pada usia bulug. Disebut dengan usia al-murahiqah. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ini batas minimalnya. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh, walakinnal madhab khilafu dzalik. Akan tetapi madhab yang benar adalah tidak seperti itu. Wa annal mumayyiz tahillu dzabihatuhu. Dan bahwasanya anak yang pada usia mumayyiz telah halal sesembelihan mereka. Mumayyiz ini di bawah usia murahiqah tadi. Nah, mumayyiz ini di bawah usia murahiqah. Dan rata-rata mumayyiz, nah, barakallahu fikum, pada usia 7 tahun. Bisa lebih dan bisa kurang. Tapi kebanyakan dan rata-rata pada usia 7 tahun. Nah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya mumayyiz itu halal sesembelihan mereka. Li'annahu akilun yasihu minhul qasdu. Dikarenakan dia memiliki akal dan bisa melakukan atau bisa berniat. Fatahillu dzabihatuhu. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, maka halal sesembelihannya. Nah. Kemudian lalu bagaimana dengan wanita? Lalu bagaimana dengan wanita? 6. Apakah diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan sesembelihan? Maka jawabannya boleh. Dan sesembelihan seorang wanita selama syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya terpenuhi, maka sesembelihannya halal. Dia seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Dia seorang yang berakal. Dan dia berniat dan dia barakallahu fikum melakukan sesembelihan untuk Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka halal sesembelihannya. Kenapa demikian? Li umumi qaulihi taala. Dikarenakan dia masuk di dalam firman Allah illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Kata Syekh, wal khitab yashmulur rijal wan nisa. Lawan bicara di dalam ayat ini mencakup pria dan wanita. Pria dan wanita. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. 6. Ada seorang budak wanita. Kana tar'a ghanaman lil ansari bisil'in. Fa'asabal mautu wahidatan minal ghanam. Fa'akhazat hajaran fa'zabahatha bihi. Fa'ajaza Nabi SAW dhalika. Ada seorang budak wanita yang mengembala kambing milik Al-Ansar, milik kaum muslimin di kota Madinah. Kemudian tiba-tiba ada seekor dari kambing tersebut kecelakaan. Entah bagaimana, barakallahu fikum, bahwa kambing itu hampir mati. Fa'akhadat hajaran, kemudian dia mengambil batu. Nah, batu yang memiliki sisi yang tajam. Fadzabahat habihi, kemudian dia menyembelih kambing tersebut dengan batu yang dia ambil tadi. Fa'ajaza Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan dan membolehkan apa yang dilakukan oleh wanita jariah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sesembelihan seorang wanita itu halal, bahkan walaupun dia seorang budak. Walaupun dia seorang budak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yashmulut tahirata wal haidah. Wal haidah. Wanita di sini mencakupi yang suci ataupun dalam keadaan tidak suci. Nah, wanita yang suci ataupun dalam keadaan haid atau tidak suci. Fahatta law kana haidun, fa inna dhabihatahu tahil. Dan bahkan kalau seandainya wanita tersebut dalam keadaan memiliki halangan, barakallahu fikum, maka tetap sesembelihannya itu halal. Li'anna laha antadkur asmallahi wa tusamma. Dikarenakan dia bisa untuk berzikir dengan menyebut nama Allah. Nah, dia bisa berzikir dan bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bal in mana'aha min qira'atil Qur'an fi nafsi. Bahkan kalaupun seandainya dia dilarang untuk mengucapkan atau membaca Al-Qur'an, karena di antara madhab fuqaha barakallahu fikum bahwa mereka berpendapat wanita yang haid atau nifas, mereka dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Nah, walaupun dia berpendapat demikian ataupun dalam keadaan seperti ini, maka ketika dia melakukan sesembelihan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sesembelihannya halal. Dan bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, laisa fi man ilhaid min qira'atil Qur'an sunnatun sahihatun sharihatun. Tidak ada tidak ada satu hadis yang sahih yang jelas, tidak ada satupun hadis yang sahih dan jelas yang melarang wanita untuk membaca Al-Qur'an. Tidak ada satu hadis yang sahih dan sharih yang jelas. Maknanya jelas. Tidak ada satupun hadis yang memiliki sifat demikian, sahih dan sharih, yang melarang seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Ini pendapat yang rajih yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum. Adapun perselisihan yang sangat berat adalah terjadi pada hukum memegang Al-Qur'an bagi orang-orang yang tidak dalam keadaan suci, dan itu sudah kita jelaskan di dalam Kitabut Thaharah. Kemudian di antara pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan innal aqlaf la tasihu dhabihatu. Seorang yang belum dikhitan, tidak sah sesembelihannya atau tidak halal sesembelihannya. Wala tu'kal, sehingga oleh karena itu tidak bisa dikonsumsi. Lakin hadza laisa bisawab. Akan tetapi pendapat ini tidak benar. Wasawab anna dhabihatahu halal. Yang benar adalah sesembelihannya tetap halal. Wa annaha la tukrah. Dan juga tidak makruh. Tidak haram dan juga tidak makruh, tetap halal. Kenapa demikian? Wala alaqata bainal kulfati wa bainal dhabhi. Tidak ada kaitannya antara seseorang yang belum dikhitan dan sesembelihan. Tidak ada kaitannya. Urusannya berbeda, sehingga antara dua hal ini tidak ada kaitannya. Maka walaupun dia belum dikhitan, belum disunat, maka sesembelihannya tetap halal. Kemudian orang yang buta, maka sesembelihannya itu tetap halal. Idza arafa mawdi'adz dzabhi, kalau seandainya dia mengetahui tempat atau bagian sasaran memotongnya. Kalau seandainya dia mengetahui atau diarahkan. Barakallahu fikum. Maka sesembelihannya tetap boleh dan halal dan sah. Ini beberapa syarat yang berkaitan dengan ahliyatul dzabh barakallahu fikum, yang tersimpulkan menjadi dua, yaitu antara al-akal dan ad-din, antara akal dan agama. Penjelasannya sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, di antara syarat yang berkaitan dengan adz-dzabih sebagaimana yang disebutkan di sini, alla yadzbaha li ghairillahi azza wajalla au ala ghairi ismihi, Falau dzabaha li sanamin au muslimin au nabiyyin lam tahilla liqaulihi ta'ala inda dzikril muharram minal at'imati wa ma uhilla li ghairillahi bih. Syarat yang kedua yang berkaitan dengan adzabih, pelaku perbuatan menyembelih tersebut adalah dia tidak melakukan sesembelihan untuk selain Allah. Dia tidak melakukan sesembelihan untuk selain Allah. Jadi harus dia melakukan sesembelihan tersebut harus untuk Allah. Atau dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut nama selain Allah. Falau dzabaha li sanamin, kalau seandainya dia menyembelih untuk sonam atau untuk seorang muslim atau untuk seorang nabi atau untuk kuburan. Nah, di beberapa tempat dilakukan sesembelihan untuk kuburan, bahkan sesembelihan tersebut dilakukan di depan kuburan tersebut atau untuk dalam rangka tazallul terhadap seorang pemimpin atau seorang raja ketika raja itu datang langsung disembelih di hadapan raja tersebut. Nah, ini peruntukannya jelas, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sesembelihan seperti ini tidak sah dan tidak halal. Barakallahu fikum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam perkara-perkara yang diharamkan dari makanan-makanan, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tawafara hadzani syartani fi dzabih allat halat dzabihatuhu la farqa fi dzabih baina an yakuna rajulan aw imra'atan kabiran aw saghiran hurran aw 'abdan. Apabila dua syarat ini terpenuhi pada adzabih, pada pelaku penyembelih tersebut, maka sesembelihannya halal. Tidak ada perbedaan pada diri seorang dzabih antara dia itu seorang laki-laki ataupun seorang wanita, seorang yang sudah tua atau seorang yang masih kecil, atau seorang yang merdeka ataupun seorang yang budak. Nah, tidak ada perbedaan selama syarat-syarat ahliyatul dzabih tersebut yang sudah kita sebutkan terlaksana dan ada pada dirinya, maka sesembelihannya halal dan sah. Nah, salisan, syarat yang ketiga. Tadi syarat yang pertama berkaitan dengan adzabih. Pada syarat yang pertama tersebut, tanta riju tahtaha nam syurutun, di bawahnya ada syarat-syarat. Nah, kemudian syarat yang kedua, asyurut al-muta'alliqah bil-madzbuh, syarat yang berkaitan dengan al-madzbuh, syarat yang berkaitan dengan al-madzbuh, hewan yang disembelih. Nah, barakallahu fikum. Qala an yaqta'a minal hayawani al-hulquma wal-mari' wal-wajjaini. Harus, nah, pada sesembelihan tersebut harus dipotong tenggorokan dan kerongkongannya, wal wadjaini, dan dua urat aliran darah. Barakallahu fikum. Nah, yang mana posisinya berada di dekat al-hulqum, berada di dekat tenggorokan. Nah, disebut dengan al-wadju, al-wadju, al-wadju, ada dua urat di sana, ada dua urat, ada dua urat. Disebutkan di sini awal hulqum huwa majrat nafsi. Al-hulqum ini adalah tenggorokan, yaitu aliran pernafasan, aliran pernafasan. Wal mari, jadi al-hulqum ini salurannya ke paru-paru. Adapun al-mari, kerongkongan, nah, salurannya itu sampai ke lambung, yaitu tempat saluran makanan ataupun minuman. Wal-mari huwa majrat ta'am, majrat ta'am. saluran makanan. Wal wadjani huma al irqani al mutaqabilani al muhiqani bil hulqum. Wal wadjan adalah urat yang saling berhadapan, yang mana posisinya mengapit tenggorokan. Yang mana posisinya mengapit tenggorokan. Barakallahu fikum. Ada dua posisinya mengapit tenggorokan. 6. Li hadithi rafi'. Kenapa harus diputus? 6. Kenapa harus diputus dua urat ini? 6. Kenapa harus diputus? Sebagian ulama berpendapat dengan hadith yang kita sebutkan ini. Li hadithi rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anharaddam ma anharaddama wa dzukirasmullahi alaihi faquluhu laisa sinna wadh-dhufra. Apa saja yang dialirkan dari darahnya dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Nah, perhatikan ma anharaddam, yang dialirkan darahnya. Dan hal ini tidak bisa terjadi kecuali dengan memutus al-wadajani. Al-wadajani, dua urat, barakallahu fikum. 6. Antara tenggorokan, dua urat yang posisinya barakallahu fikum, posisinya mengapit tenggorokan. Posisinya dua urat ini mengapit tenggorokan. Tentunya ikhwani fiddin, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang muttafaq yang disepakati adalah harus dipotong tenggorokan dan kerongkongan. Harus dipotong tenggorokan dan kerongkongan. Ini yang disepakati. Nah, yang diperselisihkan adalah dua urat tadi. Barakallahu fikum. 6. Yang diperselisihkan dua urat tadi, apakah wajib atau tidak. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Kalau ana pribadi lebih condong ke wajib. Kenapa? Berdasarkan hadith yang kita sebutkan tadi, ma anhara ad-dam, yaitu apa saja yang dialirkan darahnya. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum, hal ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan kita memotong barakallahu fikum dua urat tadi. Kemudian laisa sinna wadh-dhufra, bukan dengan gigi dan juga bukan dengan kuku. Nah, maksudnya adalah sesembelihan itu harus dilakukan dengan benda yang tajam. Apa saja, baik itu terbuat dari besi, batu, kayu, selama dia itu benda tajam. Dan tidak diperbolehkan melakukan sesembelihan dengan menggunakan kuku ataupun gigi. Baik itu kuku atau gigi manusia, ataupun kuku atau gigi dari hewan, sama saja. Dua benda ini, gigi dan kuku, tidak diperbolehkan untuk 6. Dilakukan atau dijadikan sebagai alat untuk menyembelih. Sebagaimana yang disebutkan oleh 6. Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimullah di dalam syarahnya tahta hadzal hadis, amma sinnu wa dzufru famansubani bil istitsna bilaisa. 6. Kemudian beliau menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa dzukira smullahi hakadha huwa fin nusakhi. Qala ulama, kemudian kita loncat. Qala ulama fa fi hadzal hadits, berkata para ulama, beliau menukilkan kalam al ulama, fi hadzal hadits tasrihun bi annahu yushtaratu fi dzakah ma yaqta'u wa yajri ad-dam wa la yakfi radduha wadamuha bimala yajridam. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang jelas bahwasanya dipersyaratkan di dalam az-zakah yaitu dengan memotong dan mengalirkan darah, dengan memotong dan mengalirkan darah. Barakallahu fikum. Tidak cukup dengan cara-cara yang lain, harus dengan dialirkan darahnya. Qala ba'dul ulama wal hikmah fi ishtirati dzabah wa inharid dam tamayyizu halalil lahmi wasyahmi min haramiha min haramihima. Kenapa hikmah dipersyaratkannya dzabah di dalam 6? Para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan al-hikmah disyaratkannya adzabah dan mengalirkan darah adalah barakallahu fikum, padanya terdapat perbedaan antara halalnya daging ataupun dan lemak dengan daging yang haram. Nah, kenapa? Barakallahu fikum, ini menjadi hikmah dan pembeda antara daging yang halal dan daging yang haram. Daging yang halal itu adalah daging yang dialirkan darah padanya. Barakallahu fikum. Dan ini sudah kita jelaskan fi awalil bab, pada awal bab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.